kan harus benar-benar punya misi, punya tujuan dakwah, menegakkan kalimat Allah. Jangan pernah mereka ya, anak-anak yang kita lahirkan, menjadi pengangguran dakwah. Karena semua perempuan, kemarin ya saya ingatkan, tugas perempuan itu cuma dua. Pertama, dia menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Siapapun perempuan yang menjaga kesucian, yang menjaga kehormatan, maka rahimnya diberkahi. Jadi kalau ingin rahim kita diberkahi, jagalah kehormatan sebaik mungkin, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Insya Allah akan berikan kepada kita keturunan-keturunan yang diberkahi.